就是那个就是。 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang berbahagia, hari ini kita akan mengkaji surah Al-Mu'minun ayat 63. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal qulubuhum fi ghamratin min haza walahum a'malun min duni dzalik hum laha amilun. Tapi hati mereka, hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Qur'an ini, dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain atau perbuatan buruk yang terus mereka kerjakan. Pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh mudah Islam, sungguh nikmat iman, dan sungguh bahagia orang yang ikhlas. Sebagaimana semangat ayat 57 sampai 61 yang kita kaji beberapa hari yang lalu, dan ditutup kemarin ayat 62 tentang kemudahan Islam dan posisinya yang lapang dalam melaksanakan aktivitas kehidupan. Namun sayang, orang-orang kafir malah berpikir terbalik. Dia memahami Islam dalam bentuk yang sempit, memahami Al-Quran dalam bentuk yang susah. Sayangnya tidak saja orang kafir, sebagian orang yang Islam pun, orang Muslim pun, ada memahami Al-Quran dengan gambaran yang begitu menyusahkan, sehingga Al-Quran tidak bisa dibaca. Karena apa? Karena begitu dia mulai baca, salah tajwidnya. Dia membaca, banyak salahnya. Akhirnya dia takut untuk membaca Al-Quran. Begitu dia coba memahami maknanya, dia pun takut terjebak dengan pemahaman yang salah. Akhirnya dia pun tidak berani membaca terjemahannya. Dan ketika dia mencoba untuk merenungi, dia pun ditakut-takuti lagi dengan merenungi yang berdasarkan hawa nafsu akan mengantarnya kepada neraka, sehingga dia pun tidak mau merenungi pesan-pesan Al-Quran tadi. Artinya, tidak saja orang kafir yang salah memahami Al-Quran hingga menyesatkan dirinya, tetapi ada juga orang yang beriman melihat Al-Quran itu sesuatu yang sulit dibaca, sulit dihafal, sulit dipahami, padahal semangat Al-Quran adalah walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Al-Quran itu telah kami permudah, tinggal kita mau ngambil bagian untuk menjadikan Al-Quran itu mudah. Ada Ustadz kita, Ustadz Perdana, Ustadz Ardiansah, dan Ustadz Rijal akan mengkaji lebih jauh bagaimana pemahaman yang benar dalam berinteraksi terhadap Al-Quran. Persilakan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Janal. Para pendengar rahimakumullah, menarik dari 63 ini, karena kita diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang fenomena yang terjadi ketika hidayah Allah turun, akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Bukan malah taat kepada Allah tetapi malah ingkar kepadanya. Bukan malah semakin tertarik dengan Al-Qur'an tetapi malah berusaha untuk menentang Al-Qur'an. Bukan malah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghamparkan kedua tangan, mengajarkan dan membimbing mereka untuk berbuat kebaikan, akan tetapi malah sebaliknya, mereka mengejek Rasulullah, menuduh Rasulullah, dan bahkan berusaha untuk menghalangi penyampaian dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para kepada masyarakatnya pada saat itu. Kenapa semua ini bisa terjadi? Jawabannya adalah bal qulubuhum fi ghamratin. Ini permasalahan yang cukup besar. Ketika hati orang-orang kafir, hati-hati mereka atau hati kita juga sudah berada di dalam kesesatan, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika diajarkan kebaikan, maka pada saat hati itu kufur, hati itu berada di dalam kesesatan, dia lebih memilih untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemudahan, hanya menyembah kepada-Ku saja, kata Allah, yakinlah dan kamu pasti akan merasa tenang. Tapi berapa banyak di antara kita yang malah tidak suka diatur oleh Allah, dan dia lebih suka diatur oleh kesesatannya, lebih suka dia diatur oleh orang lain yang menyesatkannya. semakin susah dirinya ketika dia menentang Allah, tidak mau menyembah Allah, tetapi dia malah mencari sesembahan lainnya. Dia meyakini kekuatan pohon, dia meyakini adanya dewa laut, dia meyakini adanya kekuatan-kekuatan lain atau Tuhan lain yang membuat dia semakin tidak memiliki keyakinan yang kuat. Hunafa alillahi ghaira musyrikin bi wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas samai fatakhtafu tayru aw tahwi bihrihu fi makanin sahiq. Perumpamaan orang-orang yang menyembah selain Allah seperti terjatuh dari ketinggian, tidak memiliki kekuatan, disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin kemanapun, maka dia hanya akan mengikut karena dia tidak punya kekuatan dan pendirian terhadap hal itu. Permasalahan terbesarnya adalah ketika qulubuhum fi ghamratin, hati mereka berada di dalam kesesatan, maka yang terjadi adalah sebaliknya, tidak mau taat dan tunduk kepada Allah, tetapi malah mencari jati diri lainnya yang benar-benar menyesatkan dirinya di kemudian hari dan tidak akan memberikan kebahagiaan dalam kehidupannya. Saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan kaum muslimat dan sahabat RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menceritakan di dalam ayat ini tentang orang-orang kafir, tentang memahami dan kesalahan mereka memahami Al-Qur'an dan di hati mereka ada sesuatu yang salah, maka ini adalah pelajaran bagi kita dan muhasabah bagi kita. Kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, ketika kita memahami Al-Qur'an adalah kita harus memahaminya sebagai pandangan hidup di tengah kehidupan kita sehari-hari. Dan ini akan berimpak kepada interaksi kita dengan Al-Quran itu sendiri. Maka di antara tugas kita terhadap Al-Quran yang pertama itu adalah tilawah, yaitu membaca Al-Quran. Di dalam riwayat yang sahih dijelaskan, ada seorang sahabat ketika pulang dari sebuah peperangan bersama sahabat lainnya ketika menuju Madinah. Ketika itu hari sangat panas sekali. Kemudian itu di tengah gurun Sahara, padang pasir, dan mereka pulang berperang, gitu kan? Kemudian seorang sahabat ini melakukan sholat. Kemudian ketika melaksanakan sholat ada beberapa musuh yang menembakinya dengan panah. Kemudian sekali, dua kali, tiga kali sampai bercucuran darah di sana. Tetapi sahabat ini tidak memutuskan salatnya dan tidak memutuskan tilawahnya. Ketika ditanya di akhir salatnya, kemudian sahabat ini berkomentar, "Saya tidak ingin dan saya tidak suka memutuskan surat yang saya baca sampai kepada akhirnya, kepada akhir dari surat itu." Ini adalah pelajaran bagi kita. Banyak sekali kita di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, tilawah kita, bacaan Al-Quran kita hanya diputuskan oleh hal-hal yang sangat remeh sekali. Misalnya dengan dering telepon, misalnya kita mengangkat telepon kita misalnya, atau kita tidak mengupdate tilawah kita dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya. Bahkan kita lebih fokus untuk mengupdate misalnya status kita di Facebook, misalnya di Twitter misalnya, dan lain-lainnya. Ini sebenarnya adalah pelajaran bagi kita, bagi seorang muslim. Ketika ayat ini Allah menceritakan tentang orang-orang yang kafir yang salah memahami Al-Quran, maka pelajaran yang harus kita ambil adalah kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, harus memahami Al-Quran itu sebagai pegangan hidup kita, dan tujuan dan awal dari tugas kita kepada Al-Quran itu adalah membacanya dan mentadaburinya. Sekian. Ya, kalau kita lihat bahwa tugas para nabi dan rasul serta para sahabat itu adalah menyibukkan diri mereka dalam kebaikan. Justru karena itu rasul bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Artinya bukanlah orang yang memanfaatkan orang lain. Justru karena itu ayat ini sebenarnya menegaskan agar kita hendaklah berbuat dengan hati dan keikhlasan kita dalam kebaikan senantiasa, dan menjadi orang yang terbaik dan berbuat baik kepada orang lain. Saya kira itu mungkin yang ditambah. Iya, para pendengar RRI yang berbahagia, di ayat 63 ini dapat kita ambil pesan bahwa orang yang beriman itu menikmati hidangan Al-Quran lebih dari menikmati hidangan makanan yang ada di depannya dalam kondisi perut yang sangat lapar. Al-Quran baginya adalah petunjuk yang membahagiakan, mengantarkan surga Firdaus Jannatun Naim di akhirat, dan mengantarkan kebahagiaan di dunia ini. Moga-moga bulan Ramadan yang akan kita hampiri sebentar lagi, kita isi dengan semangat Al-Quran untuk tetap berbuat baik demi kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.